السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين أهل السنة رحمني ورحمكم الله. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang namanya dakwah terdiri dari dua perkara, al-ardu war-rad. Al-ardu menampakkan kebenaran, war-rad adalah membantah kebatilan. Maka tidak mungkin dakwah dengan satu sisi saja. Inilah kebenaran, inilah kebenaran, inilah kebenaran. Tidak pernah membantah bahwa itu kebatilan, hati-hati daripadanya. Tidak mungkin. Akan timpang dakwah ini. Maka sejak dahulu kala, sejak zaman salafus saleh, dilanjutkan oleh para imam-imam ahlus sunnah sampai hari ini, dakwah mereka selalu terdiri dari dua perkara tersebut. Mereka akan berkata, ini prinsip-prinsip sunnah. Kalau itu adalah prinsip yang batil, ini akidah ahlu sunnah. Hati-hati, yang ini adalah akidah yang batil, mukhalifun li sunnah ila akhirih. Mesti demikian. Bahkan ada yang menulisnya dalam satu kitab sekaligus. Misalnya bab mahatinginya Allah di atas arusnya. Akan disebutkan dalil-dalil-dalil dari kitab dan sunnah serta ijma' salaful ummah tentang tingginya Allah di atas arusnya. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat bantahan. Tidak seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah, tidak seperti yang dikatakan oleh Asy'ariyah, tidak seperti yang dikatakan oleh kelompok fulani dan fulani. Maka itulah dakwah. Sehingga jangan alergi dengan kajian rudud. Sudah kita jelaskan prinsip-prinsip sunnah dalam sekian banyak kajian. Apakah ketika mengkaji akidah salaf ashabul hadis atau mengkaji syarhus sunnah dengan syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, atau kitab-kitab lainnya, masya Allah, maka kita perlu membantah. Kalau ternyata ada ad'iyatus sunnah, pengaku-pengaku sunnah yang ternyata memiliki prinsip-prinsip yang menyelisihi sunnah, harus ada rudud agar jangan sampai kaum muslimin salah paham, mengira bahwa itu adalah manhaj ahlus sunnah atau mengira bahwa itu adalah prinsip sunnah padahal mukhalifun lis sunnah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin ahli sunnah rahimani wa rahimakumullah. Kita kenal bahwa prinsip sunnah adalah berhujjah, berdalil, kemudian menyampaikan kesimpulan. Ma yustafadu min hadzal hadis, atau hukum al-ahkam al-mustanbathah yang diambil dari hadis ini. Itu manhaj ahlus sunnah. Membaca dalil-dalil, membaca ayat dan hadis dengan tafsirnya dari aqwali salafil ummah, baru kemudian menyimpulkan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sekarang ini ada aliran yang justru sebaliknya. Menyimpulkan fulan kada dalam keadaan tidak tahu dan belum disebutkan dalilnya. Ketika ditanya apa hujahnya, nanti akan muncul, nanti akan tampak. Ini bukan manhaj ahlus sunnah. Menyimpulkan bahkan mentahdir para ulama, kemudian berkata nanti akan datang bukti-buktinya, nanti akan terlihat kalau dia begini dan begitu. Kok nanti? Ini keanehan, janggal. Siapa yang saya maksud? Salih Al-Harbi. Jangan terburu-buru, kita belum membantah Safiqah. Salih Al-Harbi yang dibantah oleh Syekh Rabi, ketika dia menyatakan bahwa ketika saya mentahdir, tidak perlu tanya dalil katanya, enggak perlu tanya hujjah, nanti akan tampak. Itu dulu sudah dibahas. Dan juga sudah diketahui bersama bahwasanya yang namanya ahlus sunnah sepanjang masa, mereka akan membedakan antara kesalahan seorang ulama dalam bentuk zallah dan kesalahan seseorang yang merupakan prinsip yang dia pegang. Akan dibedakan antara keduanya. Adapun zallat al-ulama, ketergelinciran para ulama, tidak mengeluarkan mereka dari keadaan mereka sebagai ulama ahlus sunnah. Tidak mengeluarkan mereka dari prinsip-prinsip sunnah, maka mereka tetap dikatakan ahlus sunnah. Wa yustafad min ilmihim, dan diambil faedah dari ilmu mereka. Ini sudah sama-sama diketahui bahwa seluruh para ulama memiliki prinsip yang sama, bahwa zallah tidak sama dengan kesesatan dan penyimpangan. Adapun kalau seseorang menjadikan kesalahannya sebagai prinsip, bahwa ini prinsip saya, walaupun menyelisihi kitab wa sunnah, maka ini adalah mubtadi umbal, sahibu hawa. Sehingga barakallahu fikum, kita masih membaca kitab-kitab para ulama walaupun di dalam kitabnya ada zallah. Seperti kitab Aqidah Tahawiyah dengan syarahnya Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Seperti kitab-kitab para ulama yang hampir manusiawi. Namanya manusia, kadang ada ketergelinciran. Ternyata muncul aliran yang mentabdi', menyesatkan, menganggap balun mudil, dan bukunya harus dibakar, kepada para ulama yang tergelincir dalam pemahaman-pemahaman yang salah. Tergelincir dalam pemahaman yang keliru. Inilah aliran Haddadiyah. Pengikutnya Malal Haddad. Sehingga mereka menyatakan bakar Fathul Bari. Ibnu Hajar rahimahullah adalah imam ahlul hadis, bahkan pakarnya. Beliau memiliki kitab-kitab tentang ilmu hadis sekian banyaknya, dan masih masya Allah yustafad min ilmihi wa min kutubihi. Tetapi mereka berkata mubtadi undal, bakar Fathul Bari. An-Nawawi asy'ariyun mubtadi', Tinggalkan syarah Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim. Ini pun pernah muncul yang bernama aliran Haddadiyah, yang juga sudah dibantah oleh Syekh Rabi dan lain-lain. Waraksihim, tokohnya yang membantah, yang paling tingginya, yang paling menonjol dalam membantah mereka adalah Syekh Rabi Ibn Hadi Habibullahu Ta'ala Wara'ah. Betul-betul batulun syuja', pahlawan pemberani, alim qawi yang jeli, melihat ada penyimpangan langsung dibantah. Melihat ada penyimpangan langsung dibantah. Dan setelah dibantah dengan ilmiah, tumbang tak terdengar lagi. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sekarang muncul lagi aliran baru yang juga memiliki keanehan-keanehan yang menyelisihi prinsip-prinsip sunnah. Sammi wala haraj, silakan namakan dengan nama-nama. Yang jelas mereka tidak menamakan dengan satu nama tertentu, tapi terlihat ciri-cirinya. Terlihat model-modelnya. Sebagiannya mengikuti atau semodel dengan apa yang dijalani oleh Falih Al-Harbi. Sebagiannya menyerupai Al-Haddadi. Sebagian lagi menyerupai mereka. Orang-orang yang sudah dibantah. Orang-orang yang sudah ditahdir. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Di antaranya barakallahu fikum. Mereka mulai mensufukkan para ulama. Ini akhirnya menjadi terkenal bahwa mereka tukang mensufukkan orang, atau dalam bahasa Arab musafik. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Biar lebih jujur, tidak berlebihan, tidak berkurangan, persis dengan kata-kata mereka su'fuk, maka kita katakan musa'fik. Kita tidak salah. Karena kenyataannya memang mereka mensu'fukan sekian masyayikh wal ulama, bahkan termasuk syekh, doktor, Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari, yang terkenal alim. Dan sekian masyayikh wal ulama, dikatakan su'afiqah, su'fuk. Kalau kita katakan kamu mentabdi' para ulama, mungkin kita berlebihan. Mengapa? Mereka tidak menyebut dengan mubtadi', mereka menyebut su'fu. Walaupun kenyataannya mereka menyikapinya seperti menyikapi ahlul bid'ah. Jangan dengarkan ucapan mereka, tinggalkan mereka, jangan bergaul dengan mereka, jangan baca tulisan mereka, jangan kalian, jangan, ila akhirihi. Nanti akan dibahas rinciannya satu persatu. Dengan bukti-buktinya. Ikhwani fillah na'azakumullah. Terlihat pula pada musafiqin, golongan pensufuk, model yang kedua, yaitu mengucapkan kalimat tuduhan-tuduhan sebelum ada bukti, sebelum ada dalil. Dan mereka berkata dengan kalimat sayati, sayadhar. Seperti tokoh mereka yang mereka besarkan, yaitu Dr. Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali. Ikhwan ibn a'azakumullah. Beliau mengatakan dengan kalimat sayadhar lakum, akan tampak pada mereka, akan terlihat bukti-buktinya nanti kebenaran apa yang saya katakan. Ini keanehan. Seharusnya seorang yang menjatuhkan orang lain dengan jarah, menjatuhkan apalagi yang dikenal sebagai ulama, yang sudah dikenal oleh orang-orang di sekitarnya dan para ulama yang bersamanya, bahkan mendapatkan tazkiyah dari sekian ulama, bahkan dari dirinya. Seharusnya ketika berubah, tiba-tiba jadi sufu. Yang tadinya doktor tiba-tiba jadi bodoh. Yang tadinya ahlu sunnah tiba-tiba jadi ahlil hawa. Harusnya ada bukti. Di mana penyimpangannya? Apa kesalahannya? Nanti akan tampak pada kalian. Ini keanehan. Ikhwani fiddina azakumullah. Apalagi ketika berkata, kana ba'du ikhwanina yaqul, Kata beliau, Dr. Muhammad Ibn Hadi. Beliau berkata, sebagian ikhwan kita berkata, hal indahum akhtaun fil aqidah. Apakah mereka punya kesalahan dalam masalah aqidah? Tiba-tiba tampak kesalahan mereka dalam masalah aqidah. Mereka bertanya-tanya, apakah mereka menyelisihi aqidah Ahlussunnah dalam sifat-sifat Allah? Tiba-tiba muncul penyimpangan mereka dalam masalah sifat. Mereka bertanya, apakah ada kesesatan dalam masalah fikih? Kemudian muncul kesesatan mereka dalam masalah fikih. Apakah mereka sikapnya kepada para sahabat begini dan begitu? Ternyata muncul ketergelinciran mereka. Ternyata muncul setelah mereka menyimpulkan, setelah Dr. Muhammad bin Hadi menyimpulkan bahwa mereka su'afiqah, ahlul hawa ila akhirih. Baru kemudian katanya dalam tanda petik, muncul kesalahan mereka dalam akidah. Kemudian muncul kesalahan mereka dalam masalah ini. Kemudian muncul, ikhwani fiddin a'azakumullah. Yang ternyata mereka tidak dapati penyimpangan mereka dalam akidah sama sekali. Bahkan ketergelinciran Syekh Abdullah Salfiq, hafizahullah ta'ala, ketika mengatakan makna, hatta ya'tiyakal yaqin, maknanya adalah keimanan atau seterusnya. Ternyata di dalam ucapan beliau, Syekh Abdullah bin Salfiq sedang membantah mereka yang menyimpang dalam masalah ini. Apakah mungkin orang yang sedang membantah kemudian mengucapkan kalimat yang mencocoki mereka? Ya, enggak mungkin. Kalau saja mau membaca mukaddimahnya dan membaca muakhirahnya, kalau saja mau membaca dan mendengarkan rekamannya secara lengkap, kenapa terjadi kesalahpahaman sehingga mengatakan tergelincir atau menyimpang dalam masalah akidah? Padahal itu adalah zallat lisan, salah ucap. Ikhwani fiddin a'azakumullah, karena ketika gurunya menyatakan dia su'fu, apa buktinya? Akan terlihat nanti. Murid-muridnya yang taklid mencari kaset-kasetnya, rekaman-rekamannya, buku-bukunya, diperiksa, cari kesalahan. Lo terlambat. Harusnya dibalik rahimakumullah. Harusnya dibalik hadahumullah. Jangan kalian menyimpulkan dulu. Kalian melihat dulu, kemudian kalian baru menyimpulkan. Jangan menyimpulkan dulu, baru mencari. Ini kesalahan fatal. Barakallahu fiikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk yang mereka su'fu'kan adalah Syekh Fawaz Ibn Ali Al-Madkhali, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Seorang alim, muridnya para ulama kibar. Beliau belajar dari guru yang termasuk gurunya Syekh Rabi', dan beliau mendapatkan tazkiyah. Bahkan bukan hanya tazkiyah, mendapatkan syahadah, mendapatkan ijazah. Ajaztuhu, aku izinkan dia meriwayatkan dariku. Itu dari Syekh Muhammad Ibn Ali Al-Faqihi. Inni ajaztuhu, aku sungguh mengizinkan beliau untuk meriwayatkan dariku. Fawaz al-Madkhali. Ini pun dikatakan su'fu. Siapa Dr. Muhammad bin Hadi dibandingkan dengan Muhammad ibn Ali al-Faqihi. Juga ditazkiyah oleh Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi. Yang juga mengizinkan beliau untuk mengajarkan apa yang telah diajarkan kepadanya. Wa Syekh Zaid ibn Muhammad al-Madkhali. Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah. Bahkan Dr. Muhammad bin Hadi ketika sebelum taghayyar, sebelum berubah, juga memberikan tazkiyah, bahkan syahadah kepada Syekh Fawaz ini. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Yaitu kalimat dari Syekh Muhammad bin Hadi dulu, qabla taghayyur, sebelum berubahnya beliau, menyatakan ajaztuhu, aku izinkan dia untuk menyampaikan dariku, untuk meriwayatkan dariku, sampai ada kalimat ijazatan mutlaqah. Maka sungguh benar ucapan Syekh Rabi' hafidhahullah, kuntu uhibbuhu, aku dulunya suka dengan Muhammad bin Hadi, cinta kepadanya. Wal an taghayyar, sekarang berubah kenyataannya. Sadaqa wallah, benar beliau bahwa Dr. Muhammad bin Hadi berubah. Bahkan kalau engkau mau mengumpulkan ucapan Syekh Muhammad bin Hadi qadiman, bisa dipakai untuk membantah Dr. Muhammad bin Hadi sekarang. Bisa. Karena banyak yang berubah 180 derajat. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Jangan terima kalau belum kita sampaikan rinciannya, di mana ucapannya, kayak apa ucapannya dan apa bantahannya. Walhamdulillah, Syekh Fawaz Ibn Ali Al-Madkhali hafizahullah ta'ala menuliskan bukti-bukti dari kesalahan, penyimpangan atau bahaya dari Dr. Muhammad bin Hadi sekarang ini. Keanehan-keanehannya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Di antaranya, selain yang sudah kita sebutkan tadi, adalah ucapan dia yang seakan-akan bukan keluar dari seorang yang berilmu, yaitu hataka ala a'radin nas, menjatuhkan kehormatan orang dengan menyebutkan aib-aibnya yang tidak pantas disebutkan. Apakah kalian pernah dengar dari Syekh bin Baz atau Syekh Al-Albani atau Syekh Ibn Uthaymin? Pernahkah dengar dari masyayikh kibar yang menyatakan tentang aib seseorang di majlis dengan terang-terangan, dengan gamblang? Seperti kalimat afjaran nasi fujura, sefajir-fajir manusia. Atau kalimat pezina, tukang zina. Atau kalimat yang sejenis dengan itu, yang kita enggak tega mengucapkannya di majlis ini. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kalau saja benar bahwa orang yang dituduh ini benar-benar berzina, itu pun engkau tidak boleh mengucapkannya tanpa empat saksi. Kalau tidak membawa empat saksi, maka indallahi kadzdzaba, bahwa dia di sisi Allah sebagai pendusta. Artinya, walaupun kita tahu, kita enggak bisa untuk menyampaikan kalimat seperti itu tanpa adanya empat saksi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita baca ucapan beliau. Kalimat al-akhir yang diucapkan oleh Dr. Muhammad bin Hadi adalah qadfun sarih, tuduhan zina secara terang-terangan. Dan itu disebutkan oleh sekian para ulama dulu dan sekarang. Disebutkan oleh Ibnu Muflih, disebutkan oleh Al-Mardawi, Al-Hajjawi, Al-Fattuhi, sekian ulama menyatakan kalimat akhir adalah tuduhan zina secara sarih yang tidak bisa diterima tanpa empat saksi. Apalagi kalau ternyata itu hanya tuduhan dan dugaan. Tuduhan dan dugaan, karena orang tersebut adalah orang dari Eropa yang baru taubat. Maka dikira biasanya, umumnya bergelimang dosa, zina, khamr dan sebagainya. Itu disebutkan sekian macam. Pelanggan diskotik, peminum khamr, pezina ila akhir. Oleh seorang yang katanya alim. Ini keanehan. Apalagi terhadap orang yang datang dalam keadaan bertaubat, ingin mengkaji ilmu di majlis-majlis para ulama, lebih tidak pantas lagi. Ini bukan manhaj ahlus sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa buktinya bahwa para ulama tadi menyatakan akhir itu adalah tuduhan zina? Karena mereka membela yang mereka taklidi dengan kalimat akhir belum tentu maknanya zina. Bisa maknanya ini dan itu. Tayyib, bagaimana dengan hadis yang sahih? Ketika seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya ini anakku. Karena dulu ibunya orang ini pernah zina denganku di masa jahiliyah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Al-waladu lil-firash walil-ahir al-hajar. Anak itu milik pemilik ranjang. Ini milik suami dari istri tadi. Walaupun istrinya begini dan begitu, tetapi tetap dinasabkan kepada suaminya. Walil ahir al-hajar, adapun untuk akhir batu. Kata Nabi, yang tidak dapat apa-apa. Baik, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud oleh Nabi dengan akhir? Zani, pezina. Jangan diselewengkan kepada makna-makna lain. Apa susahnya untuk mengakui kesalahan dan bertaubat, tubtu ilallah, aku cabut ucapanku, selesai. Sesungguhnya mudah perkaranya. Maka ini yang berikutnya dari keanehan para musafiqin. Walaupun terbukti salah, tidak mau bertaubat. Wallahi demi Allah, saya lebih cinta dengan mereka-mereka yang segera bertaubat, segera mencabut ucapannya, walaupun alim, masya Allah. Seperti ketika Syekh Ubaid menyebutkan dengan sesuatu yang berlebihan terhadap Hajuri, dia katakan, aku cabut ucapanku, wa tubtu ilallah, masya Allah. Ana uhibbuhu hubba, saya cinta kepada Syekh Ubaid, sebenar-benarnya cinta. Walaupun alim, tidak malu untuk menyatakan saya keliru, saya berlebihan. Demikian pula Syekh Abdullah Ibn Salfiq Al-Zafiri yang menyatakan dengan berani tanpa ada gengsi, iya, itu tergelinciranku, astagfirullah, aku bertobat pada Allah dan aku cabut ucapanku dan akan aku perbaiki. Masya Allah. Demikian pula beberapa masyayikh kibar wa sigar, semua masyayikh ulama, kalau mereka salah, mereka akan mencabutnya. Tetapi kita menunggu kalau-kalau beliau akan mencabut ucapannya sebelum dicambuk oleh penguasa. Karena memang dilaporkan ke penguasa dan tentunya akan dituntut dengan 4 saksi. Kalau tidak mendapatkan 4 saksi akan dicambuk dengan cambukan seorang penuduh zina. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kami berharap itu. Tetapi dhanantu dhanna fakhaba dhanni, aku menduga dengan dugaan, ternyata dugaanku meleset. Sampai hari ini enggak ada pencabutan ucapan tersebut. Qala al-hafiz al-maghribi al-faqih Ibn Abdul Barr rahimahullah, kata beliau, al-ahir al-zani wal-uhur al-zina, wahada ma'rufun inda jama'atin min ahli al-ilm. Kata Ibn Abdul Barr al-faqih al-hafiz menyatakan bahwa kalimat ahir maknanya zani dan uhur adalah zina, dan ini dikenal oleh sekian ulama. Fa ahlul fiqhi la yakhtalifuna fi dhalik, dan para ulama tidak berselisih dalam masalah ini. Para ulama tidak berselisih dalam masalah ini. Artinya semua para ulama menyatakan akhir itu tuduhan zina. Tuduhan zina itu harus membawa 4 saksi walaupun kamu sempat melihatnya. Kurang, harus bawa yang lain 3 saksi lagi. Akhwani fi din, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yufdil imana ila qalbih la tu'dul muslimin. Nasihat Rasulullah SAW, wahai orang-orang yang sudah Islam di lidahnya ternyata belum masuk di hatinya, la tu'dul muslimin, jangan sakiti hati kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, dan jangan jatuhkan kehormatan mereka. Wala tattabi'u auratahum, jangan kalian telusuri selidiki aurat mereka, kemudian dijatuhkan. Jangan. Ini nasihat Rasulullah SAW. Ahlu sunnah adalah yang paling berpegang dengan sunnah. Wallahi kalau dia tidak berbicara di mimbar, niscaya kita enggak kenal kalau dia dulunya begini dan dulunya begitu. Alisa kadalik. At-ta'ib. Orang yang bertaubat. Kaman la danbalah. Seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau saja tidak diceritakan, kita enggak tahu. Kita hanya tahu dia talibul ilmin. Duduk di majlis ilmu. Ternyata dibongkar sedemikian rupa. Bahwa dia itu akhir zani. Dia adalah sahibul khammarat. Pelanggan diskotik ila akhirih. Wallahi, kalau saja enggak menyebutkan bahwa ini ucapan Dr. Muhammad bin Hadi, mungkin saya tidak yakin. Tidak mungkin seorang syekh begitu mengucapkan seperti itu. Kata Nabi, la tattabi'u auratahum. فَإِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعْ أَوْ تَتَّبِعْ عَوْرَاتَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Jangan kalian mengorek-ngorek aibnya kaum muslimin. Kalau kalian mengorek-ngorek aib kaum muslimin, maka Allah akan membongkar aibnya. وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Dan siapa yang Allah bongkar aibnya, maka niscaya Allah akan jatuhkan dia. Walaupun fi jawfi rahli, walaupun dia di dalam tempat yang tersembunyi, akan Allah bongkar aibnya di hadapan umum. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Rawahu Tirmidzi wa Ibn Hibban wa shahahahu Al-Albani. Apalagi ternyata itu dari seorang yang sudah bertaubat. At-ta'ib kaman la danbalahu, akhrajahu Ibnu Majah wa Tabrani wal Baihaqi, dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Hadis sahih. Kalau seorang sudah bertaubat, maka seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa. Maka kalau dia punya zaman, zamanan, dua zaman, zaman jahiliyahnya dia dan zaman taubatnya dia. Maka setelah dia bertaubat, zaman yang lalu jangan dibahas. Jangan dibongkar. Tapi pertanyaannya, kenapa kok dibongkar? Jangan-jangan orang ini punya kesalahan besar terhadap beliau, atau mungkin menyimpang dalam masalah akidah. Bukan, bukan, bukan. Orang ini asalnya dijadikan saksi oleh beliau, oleh Syekh Dr. Muhammad bin Hadi. Jadikan saksi. Saksinya adalah fulan. Ternyata orang itu menolak dijadikan saksi. Tidak. Sungguh saya fulan ibni fulan tidak mau dijadikan saksi karena saya tidak tahu dan saya begini saya begitu. Ditolak persaksian dia dan mengatakan aku tidak mendukung apa yang dikatakan oleh dia karena saya aslinya tidak tahu. Tiba-tiba marah Dr. Muhammad bin Hadi. Marahnya kebablasan. Dasar akhir fajir, afjarun nas, dasar sahibul khammarat, ila akhirih. Subhanallah. Pemarah. Dan ini barakallahu fikum, sampai ke bawahnya juga pemarah. Sampai di bawahnya juga pemarah. Sampai yang di Indonesianya, mukallidnya juga pemarah. Sampai yang di Cirebon sini juga pemarah. Aliran kaum pemarah, kaum reaksioner. Ikhwani bin na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah berikan hidayah pada kita dan mereka. Dan semoga Allah menyatukan kembali seluruh ahli sunnah di seluruh dunia. Jangan sampai terpecah-pecah hanya taklid dengan orang yang salah. Taklid dengan ketergelinciran seseorang kalau bisa dianggap tergelincir. Padahal kalau tergelincir, ditegur dengan bukti-bukti, dia akan menyatakan, iya saya salah. Seperti yang terjadi pada Syekh Abdullah bin Salfi, seperti yang terjadi pada Syekh Ubaid atau pada beberapa masyayikh. Yang ketika tergelincir, diberitahu engkau tergelincir, akan dicabut. Biasa. Ada ralat pada kitab yang ditulis, biasa. Ada cetakan baru, munakkohah. sudah diperbaiki, sudah dirinci, dan ada ralat dari cetakan yang lama, itu biasa. Barakallahu fiikum. Kalau saja itu ketergelinciran, kecuali kalau itu prinsip bahwa boleh menjatuhkan orang yang menyelisihi dia dengan apapun, dan itu bukan prinsip ahlus sunnah. Ikhwani fiddin, a'azakulakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah pernah ditanya, apa hukum mensifati ahli maksiat dengan kata ahir atau fajir atau irbid? Apa jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan? La yajuz at-ta'bir bil ma'siyah. Tidak boleh mengungkapkan dengan kemaksiatan seperti itu. Bal alaihi an yunasihahu. Bahkan semestinya dinasehati orang seperti itu. Wa an yastur alaihi. Dinasehati dan kemudian ditutup aibnya. Itu kalau benar-benar dia bermaksiat, maka ditegur, kamu jangan begini, aku melihat kau di tempat ini, di tempat itu, tempat maksiat, astagfirullah, lagi apa kau? Sedang apa kamu? Astagfirullah, astagfirullah, taubatlah pada Allah. Saya enggak akan ceritakan pada siapapun, selama kamu mau taubat. Ini khununina azakun, seharusnya, kalau benar berbuat, kamu lihat, kamu nasihati secara sembunyi, dan kamu tidak membongkar aibnya. Karena itu ad'a li qabulin nasihah, karena cara tersebut akan lebih diterima oleh orang tersebut. Tetapi kalau ternyata disebutkan di mimbar terhadap orang yang diduga, belum tentu berbuat seperti itu, astagfirullah. Belum tentu. Atau kalaupun pernah berbuat, itu di masa lalu, di masa jahiliyahnya. Siapa di antara kalian yang tidak pernah mengalami masa jahiliyah? Akhwan ibn a'azakumullah. Para sahabat pernah mengalami masa-masa jahiliyah. Apakah pantas kita bongkar aib-aib mereka? Bahwa si fulan pernah membunuh anaknya, atau si fulan begini dan begitu, dijelekkan dengan itu? Akhwan ibn a'azakumullah. Allahumma. Ketika menceritakan sejarah, itu pun akan dikatakan dengan kalimat, kemudian beliau, itu adalah masa beliau sebelum Islam. Walhamdulillah, beliau Islam dan hasuna islamuhu, wa tahassana, wa kada, wa kada, wa kada, supaya terhapus yang dulu, bahwa itu masa-masa yang belum kenal agama, belum tahu, belum mengerti. Ikhwani fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani, wa rahimakumullah. Man satara musliman satarahullah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya. Dan siapa yang membongkar aib saudaranya, niscaya Allah akan bongkar aibnya. Yang kedua, ketika beliau membantah yang katanya bukti dari kesesatan Abdullah bin Salfik al-Dhafiri secara akidah, katanya menyimpang dalam masalah akidah, yaitu kalimat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadalah pada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Ternyata orang ini, maksudnya Syekh Abdullah al-Dhafiri, mengatakan yakin adalah iman. Hada qawlu zanadikah ma dakarahu Ibnu Katsir. Qalu ahli al-ihab wa dalal, tidak disebutkan oleh Ibnu Katsir, tidak disebutkan oleh para ahli tafsir. Makna yakin di situ adalah maut, bukan keimanan. Dan bahwasanya itu ucapan zindiq, ahlul bid'ah atau ahlul ilhad wa dalal. Ila akhir qawlihi. Gembira sekali, ternyata punya dalil. Mengapa? Karena ketika pertama mentahdir enggak punya dalil. Kemudian tunggu, cari, dapat ini lihat buktinya, Allah bongkar ternyata dia sesat dalam masalah akidah. Kemudian beliau berkata, saya belum dhafir, oh itu saya salah ucap, astagfirullahaladzim. Ya, gak punya dalil lagi kan? Khana bin na'azakum aneh. Maka kita lihat bantahan dari Syekh Fawaz al-Madkhali. Ternyata ketika kita merujuk kepada tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, wa yastadil biha ala taqti'ati man dhahaba min al-malahidati ila anna al-murad bil yaqin al-ma'rifah, fama tawassala ahaduhum ila al-ma'rifah saqata 'inda at-takalif wa 'indahum Ahada kufrun wa dalalun wa jahal. Ternyata ketika merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir yang disebut oleh Ibnu Katsir sebagai zindiq, zanadiqah, sebagai ahlul dalal wal jahal, itu bukan menafsirkan yakin dengan iman. Menafsirkan yakin dengan ma'rifat. Ini ketergelinciran Syekh Dr. Muhammad bin Hadi. Tidak teliti ketika membuka atau membaca kitab Ibnu Katsir rahimahullah. Bahkan Al-Allamah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti berkata, "I'lam anna ma yufassiru hadhihi al-ayah al-karimah ba'd az-zanadiqah al-kafarah al-mudda'in lit-tasawuf anna ma'na al-yaqin ma'rifah billah." Bahwasanya ketahuilah, kata Syinqiti, bahwa apa yang ditafsirkan oleh zanadiqah, oleh orang-orang sesat yang mengaku sebagai tasawuf, menyatakan makna yakin di sini adalah ma'rifat, ma'rifah billah. Wa anna al-ayata tadullu ala anna al-'abd idza wasala min al-ma'rifati billah ila tilka ad-darajah al-mu'abbar 'anha bil yaqin annahu tasqut 'anhu al-'ibadah. Kata Syinqiti, yaitu tafsir mereka, kalau orang sudah sampai tingkat ma'rifat, maka gugur ibadah. Apakah Syekh Abdullah Dhafiri menyatakan kalau sudah sampai tingkat yakin, kemudian gugur ibadah? Tidak. Bahkan sebaliknya, di dalam ucapan beliau itu sedang membantah mereka yang berkata, kalau sudah datang yakin, gugur amalan. Sedang membantah. Entah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atau disembunyikan awalnya dan akhirnya. Dan ini disebut batrul kalam. Batrul kalam adalah manhajnya ahlul bid'ah kalau sengaja. Saya tidak menyangka kalau beliau sengaja. Sehingga saya katakan mungkin tidak teliti. Tetapi na'udzubillah kalau sengaja memotong kata-kata ulama yang ini di awalnya dibuang, yang ini dibuang supaya terkesan bahwa ini sesat menyimpang. Padahal kalau kita baca lanjutkan ucapannya bahwa Syekh Abdullah Al-Dhafiri justru sedang membantah mereka ahlu tasawuf yang menyatakan hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu keyakinan, wa'bud rabbaka, beribadalah pada Rabbmu sampai datang keyakinan. Kalau sudah datang keyakinan maka tidak perlu lagi ibadah karena sudah sampai tingkat ma'rifat. Ini pemahaman zindiq. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawakan pada kami bukti kalau Syekh Abdullah Al-Dhafiri meyakini dengan keyakinan seperti ini. Kalau ada buktinya kita akan berkata seperti kalian bahwa ini zindiq. Alhamdulillah tidak ada. Bahkan sebaliknya sedang membantah mereka yang berkata bahwa kalau sudah sampai tingkat yakin kemudian sampai tersebut atau batas tersebut kemudian tidak mengapa untuk tidak beribadah. Ini keyakinan batil, kata Syekh Abdullah Al-Dhafiri. Hanya saja ketika membantahnya berkata, kalau mereka meyakini bahwa sampai datang keyakinan, yakni keimanan, kemudian mereka menganggap tidak perlu lagi ibadah, maka ila akhirnya. Ikhwani fillah na'azakumullah. Maka ketergelinciran seperti ini, kalau dijadikan alasan untuk menjatuhkan seorang ulama, apalagi mentahdir, ini manhaj haddadiyah. Manhajnya golongan yang sudah dibantah oleh Syekh Rabi dan para ulama. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Bal hadhihi zallah. Bahkan ketergelinciran, salah ucap, kepleset dalam berbicara, itu terjadi pada setiap ulama. Bal sudirat minhu fi athna'i raddihi 'ala ha'ula'i zanadiqah. Bahkan tergelincirnya beliau justru ketika membantah zanadiqah tersebut. Masa dituduh zindiq? Ini keanehan. Yaitu ucapannya supaya kita tahu. Bagaimana ucapan Syekh Abdullah Al-Dhafiri? Beliau lagi berkata seperti ini. Fa faradallahu 'alal 'ibad a'malan ya'malunaha. وفرض عليهم أعمالا يتركونها ثم بعد ذلك يزدادون قربا إلى الله بأداء النوافل ففيه رد على مدعي الولاية الذين يقولون بأن المرء إذا وصل إلى مرحلة saqatat anhu takalif. Kata Syekh, ini Syekh Abdullah Dhafiri, fafihi raddun. Pada ayat ini ada bantahan justru pada mereka yang menganggap sebagai wali, menganggap dirinya sebagai wali, yang berkata seseorang kalau sudah sampai derajat tertentu akan gugur takalif, agar akan gugur beban ibadah. Wa hadza khilafu ma amara Allah, ini menyelisih apa yang Allah perintahkan dan menyelisih makna kewalian. Fa innallaha ta'ala yaqul, kana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, wal murad bil yaqin al iman. Tergelincir di sini. Yang dimaksudkan dengan yakin adalah iman. Sedang membantah zanadiqah. In kunta la tadri fatilka musibatun. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau engkau tidak tahu, itu musibah. Kenapa membantah orang kau tidak teliti? Kenapa menjatuhkan kehormatan seorang alim dengan gampang seperti itu tanpa penelitian di awal dan di akhirnya? Kenapa tidak dimulai dengan nasihat secara pribadi? Barangkali dia salah ucap atau tergelincir. In kunta la tadri, itu musibah. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau ternyata engkau tahu tapi pura-pura tidak tahu, maka itu berarti batrul kalam, memotong-motong ucapan para ulama untuk menjatuhkan. Sama dengan haula ahlul bid'ah, ketika ingin menjatuhkan masyayikh, mereka akan potong-potong kalimat supaya maknanya jadi salah. Kata ikhwanul muslimin, Syekh Rabi, Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin, Syekh Mukbil, semua menganggap ikhwanul muslimin adalah baik. Mana buktinya? Ini ucapan Syekh Mukbil. Dipotong kalimatnya Syekh Mukbil, bahwa mereka organisasi yang bagus. Titik. Berkata Syekh bin Baz bahwa mereka memiliki kebaikan ini. Berkata, ternyata ketika kamu baca lengkap, memang secara organisasi mereka baik, tetapi secara akidah dan manhaj mereka bal. Ini enggak dibahas yang terakhirnya, dipotong. Seperti ucapan Asy-Syaiji yang menulis dalam bukunya nukilan-nukilan ucapan ulama ahlu sunnah yang memuji ikhwanul muslimin, padahal mereka semua membantahnya. Dengan apa? Batrul kalam, dengan menggunting-gunting kalimat. Wa bisabab zallatil lisan qad yantiqul insan bil kufri wa huwa lam yaqsidhu. Juga ada dalil yang sangat kuat. Kalau seorang tergelincir salah bicara, maka dimaklumi walaupun kalimatnya kufur. Apa iya? Naam. Dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang masalah seorang, ini Allah Subhanahu wa taala gembira dengan taubatnya hamba, lebih gembira daripada orang yang kehilangan untanya di padang pasir sedangkan bekalnya ada di atas untanya. Sampai ketika dia yakin akan mati, maka dia duduk di tempat tertentu menunggu kematian, tertidur. Begitu bangun, dia melihat untanya dengan bekalnya ada di atasnya, saking gembiranya. Kata Nabi SAW, orang itu berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, aku adalah Rabbmu dan engkau adalah hambaku. Ikhwani fidina azakumullah. Akhto'a. Beliau keliru, tergelincir lidahnya karena farah, karena gembira. Bagaimana Rasulullah SAW akan menganggap itu adalah kekufuran? Tidak. Karena min syiddatil farah, terlalu gembira, salah ngomong. Maksudnya, orang itu akan berkata, Allahumma anta rabbi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah Rabbku dan aku hambamu. Mengakui kehambaannya dan mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akhta'a min syiddatil farah, tergelincir karena terlalu gembira. Ikhwan ibn a'azakumullah. Terjadi pada setiap manusia. Bahkan terjadi pada Syekh Muhammad bin Hadi sendiri. Entah sudah diralat atau belum. Wallahu ta'ala a'lam. Bahkan lebih parah. Dia membuat syair berbunyi, wa kullu af'alina makhluqatun Wa kada alatun ar-riqu wal Qur'an wal mududu, bahwasanya perbuatan-perbuatan kami semuanya makhluk, demikian pula alat kami, demikian pula Quran dan tintanya. Apa ini? Kalau saja kita pakai minhaj dia, kalau kita nakilu bimikyalih, kalau kita mengukur dengan ukuran caranya dia, ini kufur mengatakan Quran makhluk. Iya Pak ya? Bahwa semua perbuatan kami makhluk, demikian pula Quran dan tintanya. Al-Majad. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat ini barakallahu fikum kufur, tetapi kita yakin bahwa itu ketergelinciran lidah dia, karena dia dalam keadaan ingin menjadikan syair itu terdengar enak, agar kofiyahnya benar, agar ketukannya benar, terjadilah apa yang terjadi. Fatum ilallah. Kalau kalian bela kesalahan ini, kita akan katakan bahwa ini akidah Mu'tazilah. Kalau kita mau melakukannya seperti apa yang kamu lakukan kepada Syekh Abdullah Adz-Dzafiri, kita akan berkata, engkau sesat seperti Mu'tazilah. Engkau mengucapkan bahwa kalamullah makhluk, bahwa Al-Quran makhluk. Ila akhir. Sesat dalam masalah akidah. Bahkan pernah tergelincir yang mungkin anak kecil saja enggak tergelincir. Anak kecil kalau ditanya, apakah wudu itu bagian dari sholat? Pasti akan menjawab, wudu bagian dari sholat bukan. Wudu itu bukan sholat. Tetapi dia berkata bahwasanya bahwa wudu itu min arkanis shalah. Wudu min arkanis shalah. Bahkan dia ulangi dengan kalimat alaisa kadzalika ya ikhwan. Hadir mengatakan bala. Tambah parah. Satu majlis tergelincir semua. Anna arkanul wudu fi dhatis shalah. Bahwa rukun-rukun wudu itu termasuk zatnya shalah. Alaisa kadzalika ya ikhwan. Bala, kata mereka. Unduru al-jahal. Kesalahan yang mungkin tidak terjadi pada anak kecil, tapi pada dia terjadi. Ini pun kita menduga dengan husnudzan. Zallah. Ketergelinciran lidah. Mungkin maksudnya bahwa wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Atau mungkin salah satu dari toharoh. Dan toharohnya adalah syarat sahnya sholat. Tetapi beliau mengucapkan dengan kalimat yang salah. Mengatakan anna arkanal wudu min dhatis shalah, termasuknya zatnya salat. Ikhwani ibn a'azakumullah. Bagaimana kalau kita tulis, kata Syekh Fawaz al-Madkhali, bantahan tuntas kepada orang yang menyatakan bahwa wudu min dhatis shalah, atas kebodohan orang yang menyatakan bahwa wudu min dhatis shalah, jahil, su'fuq min as-su'afiqah. Bagaimana kira-kira? Dia terima atau tidak terima? Kalau dia tidak terima, maka kita akan katakan, kenapa engkau tidak bersikap seperti itu kepada Syekh Abdullah Adz-Dzafiri? Kenapa kok kejam kepada Ahlus Sunnah? Beliau tidak sesat dalam masalah akidah, tidak sesat dalam masalah ibadah walhamdulillah, tidak sesat dalam masalah manhaj. Yang ketiga, dinukil oleh seorang yang bernama Al-Kuri atau dijuluki Al-Kuri, Hadi Al-Maghribi, bahwa dia pernah bertanya kepada Dr. Muhammad Ibn Hadi tentang man yusammihim bil bin sa'afiqah, tentang yang dinamakan dengan sa'afiqah. Apakah mereka ahlul bid'ah atau bukan ahlul bid'ah? Dijawab, innahum mulhaquna bi ahli al-ahwa. Dijawab, mereka mulhaquna bi ahli al-ahwa. Mereka tergabung dengan ahlul ahwa. Apakah maksudnya bahwa mereka ahlul ahwa? Masih tanya lagi, apakah berarti soal fiqah itu ahlul bid'ah? Karena dikatakan mulhaqun. Tahu makna mulhaqan ya? Apa jawaban dia? Qala fi af'alihim. Iya. Dalam perbuatan mereka, bahwa mereka digabungkan dengan ahlul bid'ah pada perbuatan mereka. Wala yufham min at-tabdi'. Saya ulangi. Wala yufham minhu at-tabdi' illa jahilun aw sahibu hawa. Tidak memahami yang demikian sebagai tabdi' kecuali orang bodoh dan sahibu hawa. Jadi yang memahami kata-kata beliau, gabungkan dengan ahlul bid'ah sebagai pentabdi'an terhadap soal fiqah, dikatakan ahlul bid'ah, itu imma jahil atau sahibu hawa. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat sekarang, apa makna mulhaquna bi ahlil ahwa indal ulama? Dan apa makna alhiquhum bihim, gabungkan mereka dengannya, indal ulama, qudama, yang dulu dan yang sekarang. Di antaranya Imam Abu Dawud berkata kepada Imam Ahmad rahimahullah, ara rajulan min ahli sunnah ma'a rajulin min ahli bid'ah, atruku kalamah. Aku melihat seseorang ahlu sunnah duduk bermajlis dengan ahli bid'ah. Apakah boleh aku mengajak bicara dia? Qala, la. Awattu ilimhu an rajul alladhi ra'aitahu ma'ahu sahiba bid'ah. Tidakkah kau ingatkan orang ini bahwa yang duduk bersamanya adalah ahli bid'ah? Kau ingatkan dulu bahwa yang duduk bersamanya adalah ahli bid'ah. Fa'in taraka kalamahu fakallimhu. Kalau ternyata setelah tahu dia ahli bid'ah meninggalkannya, silakan. Berarti dia masih ahli sunnah, kamu berbicara dengannya. Wa illa fa'alhiqhu bihi. Kalau ternyata tidak mau meninggalkan ahli bid'ah tadi, padahal sudah diingatkan bahwa yang bersamamu itu adalah ahli bid'ah, tidak mau meninggalkannya, alhiqhu bihi, gabungkan dengannya. Apa makna gabungkan dengannya? Perlakukanlah sebagai ahlul bid'ah. Perlakukanlah dengan sama seperti ahlul bid'ah. Yang kedua ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kana muhsinan lidhanni bihim ya'ni al-ittihadiyah wa da'a annahu lam ya'rif halahum 'urifa haluhum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa ada seseorang yang berbaik sangka kepada aliran ittihadiyah, Wahdatul Wujud atau sejenis dengan itu. Katanya, saya enggak tahu keadaan mereka. Fa in lam yubayinuhum wa yudhhir lahumul inkar. Kalau dia tetap tidak mau memisahkan diri dari mereka dan tidak mau menampakkan pengingkaran pada mereka. Wa illa ulfiqa bihim. Kalau tidak, gabungkan dengan mereka. Waj'al minhum, jadikan termasuk mereka, termasuk ahlul bid'ah. Berarti Syekhul Islam menganggap makna al-haq bihim, gabungkan dengan mereka, artinya disamakan dengan ahlul bid'ah dan diperlakukan dengan perlakuan ahlul bid'ah. Al-Allamah Hamud bin Abdullah At-Twaijiri rahimahullah, beliau penulis buku bantahan terhadap tablighiyin, jamaah tablighi. Kemudian beliau berkata, orang-orang yang memuji mereka para tablighiyin, wa yujadilun, dan berdebat membela mereka bil batil, kalau sekarang seperti Khalid atau Dr. Khalid basalama, man kana minhum aliman bi anna tablighiyin min ahlil bid'ah wa dhalalat, siapa yang sudah tahu bahwa mereka adalah ahlul bid'ah wa dhalalat wal jahalat, wa huwa ma'a hadza, padahal dengan itu masih memuji mereka, fa innahu yulhaq bihim, maka orang ini gabungkan dengan mereka, wa yu'amal, bima yu'amalun, diperlakukan seperti diperlakukannya ahlul bid'ah, seperti mereka, minal bughdi wal hajri wat tajannub ila akhirih. Wa qala rahimahullah, dan berkata pula beliau rahimahullah, kalimat yang seperti itu dalam sekian banyak tempat, yang bagi li ahli sunnah an yulhiquhu bi ahli al-bid'ah wa yu'amiluhu bima yu'amilunahum bihi min al-bughdi wal hajri wat tajannub hatta yatuba wa tadhhar taubatuhu. Maka semestinya ahli sunnah memperlakukan orang yang memuji ahlul bid'ah seperti memperlakukan ahlul bid'ah tersebut. Itu makna yulhaqu bihim. Yu'amaluna bima yu'amilunahu, perlakukan seperti memperlakukan ahlul bid'ah, yaitu membenci mereka, meninggalkan mereka, menjauhi mereka sampai mereka mau bertaubat. Demikian pula Syekh Rabi'i hafizahallahu taala qala fa ma ra'yu Abil Hasan wa amthalihi mimman tantabiq alaihim hadhihi al-ahkam as-sadirah min ha'ula'i al-a'immatil a'lam, hal yaqbalunahum fayatubuna ila Allah min hadzal manhaj? Dan tidaklah pendapatnya Abul Hasan Al-Ma'ribi dan yang semodel dengannya mencocoki mereka, kalau ada orang-orang yang sejenis dengan mereka atau membela mereka atau yuhamun menjadi pembelanya seperti muhami bil abatil, dengan kebatilan-kebatilan, wal usulil fasidah, dengan prinsip-prinsip yang rusak, au yu'anidun ila akhirih, sampai pada kalimat beliau fayulhaquna bihim, yulhaquna bihim fayakununa minhum min ad-du'ati ila bid'ihim wa dalalatihim, maka mereka pun sama seperti ahlul bid'ah karena mengajak kepada kebid'ahan mereka. Yang memuji, yang menyanjung, yang membela dikatakan sama karena sama-sama mengajak kebid'ahan atau menganjurkan manusia untuk menerima kebid'ahan. Berarti apa makna ilhaq? Disamakan statusnya dan diperlakukan dengan sama. Apa kata Muhammad bin Hadi tadi di awal? Masih ingat? Tidak menganggap bahwa ini persamaan kecuali jahil wa sahibu hawa. Berarti menyalahkan semua ulama ini. Tidak memahami bahwa itu tabdi', tidak memahami bahwa kalimat tersebut sebagai cap ahlul bid'ah kecuali jahil atau sahibu hawa. Berarti Imam Ahmad dianggap jahil atau sahibu hawa. Berarti At-Tuwaijidi dianggap jahil atau sahibu hawa. Berarti sekian para ulama jahil atau sahibu hawa. Karena mereka menyatakan al-hiqhu bihim. Gabungkan dengan mereka. Maknanya dianggap sama-sama ahlul bid'ah. Ya Syekh, ittaqillah. Boleh kan seorang murid menasehati gurunya ittaqillah? Seorang talibul ilm menasehati seorang yang alim dengan kalimat ittaqillah, bertakwalah pada Allah, cepat cabut kembali agar kita bisa bersama kembali. Ucapan yang seperti ini sering diucapkan oleh beliau. Bukan hanya kasus ini. Tidak memahami kata-kata ini sebagai tabdi' kecuali jahil atau sahibu hawa. Saya pernah duduk di sana, di majlis beliau. Hadahullah, semoga Allah beri petunjuk kepadanya. Beliau berbicara dengan keras tentang masalah seorang yang hamil dan menyusui boleh membayar fidyah. Dikatakan, la yaqulu illa al-jahil, hadha kalamun syadz, qaulun syadz. Dibantah habis, dikatakan ini kebodohan, ini syadz ila akhirnya. Saya agak merasa janggal karena saya pernah dengar kalau diantara yang berpendapat seperti itu adalah Syekh Al-Albani dan yang bersamanya, dengan menukil riwayat yang beliau anggap sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan beberapa sahabat yang lain yang menyatakan bahwa seorang hamil dan menyusui kalau dia dalam keadaan tidak berpuasa di bulan Ramadan maka boleh menggantinya dengan fidyah. Kata-kata tadi saya merasa berlebihan dengan kalimat tidak mengucapkan seperti ini kecuali jahil. Berarti Syekh Al-Albani jahil. Berarti Syekh jahil. Sampai pada Ibn Abbas jahil. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Yang zallat. Saya masih berpendapat ini zallah. Walaupun sudah banyak zallahnya. Ketergelinciran beliau lagi. Bagaimana mungkin menyatakan satu pendapat fiqhiyah dengan kalimat yang sangat keras sampai dikatakan dengan kalimat la yaquluhu ilal jahil atau syad ila akhirih. Demikian pula pada perkara-perkara lain mengucapkan kalimat yang hampir sama seperti ini la yaquluhu ilal jahil, tidak mengucapkan seperti ini kecuali jahil. Qala ikhwani fi din a'azakumullah, selanjutnya dikatakan ucapan beliau, ucapan Dr. Muhammad Ibn Hadi hadahullah, ternyata memang sesungguhnya bermakna ahlul bid'ah. Walaupun dia berkata tidak memahaminya sebagai tabdi' kecuali orang bodoh, ternyata pada prakteknya. Kita kumpulkan ucapan-ucapan beliau dan kalian simpulkan sendiri. Qala ha'ula'i laysu salafiyyin. Ini terucap dari Syekh Muhammad bin Hadi. Mereka itu bukan salafiyin. Watufarriqu salafiyin. Watafarruqu salafiyin ahwan min an yakuna fihim. Saya terjemahkan. Mereka bukan salafiyin dan berpecahnya salafiyin lebih baik. Lebih ringan. Ahwan lebih ringan. Saya ralat kesalahan saya. Ahwan bukan lebih baik. Lebih ringan. Perpecahan salafiyin lebih ringan daripada bergabung dengan mereka. Baik, apakah bukan tabdi'? Berarti seluruh ulama yang disebut sebagai su'afiqah bukan salafiyin. Termasuk kata mereka, ra'su su'afiqah, kepalanya su'afiqah, yaitu Syekh Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari. Syekh, doktor, alim. Dikatakan laisu salafiyin, bukan salafiyin. Ini kebablasan. Hati-hati bahaya mereka. Hati-hati bahaya mereka. Kedua, beliau juga pernah berkata, "Fahdaruhum ma'asyiral ahibbah, fa innahum wallahi fihim syibhun kabir min haula'i alladzi dzakarnahum qabla qalil." Hati-hati dari mereka, ma'asyiral ahibbah. Sungguh demi Allah, mereka sangat miripnya dengan yang sudah kita sebutkan. Yang disebutkan adalah ahlul bid'ah. Sangat miripnya dengan ahlul bid'ah. Li'anakum idza jalastum ma'ahum lan yuhaddithukum bima hum 'alaihim fi budwi amrihim. Mereka jika kalian duduk bersamanya enggak akan menyampaikan pada kalian tentang kesesatan mereka di awal pertama ila akhir kalamih. Baru dua. Yang ketiga, ucapan dia, sa'afiqah la khaira fihim. As-sa'afiqah la khaira fihim. Sa'afiqah gak punya kebaikan pada mereka. Sa'afiqah gak punya kebaikan pada mereka. Apakah bukan ahlul bid'ah? Para ulama ketika menyatakan la khaira fihim itu kepada ahlul bid'ah. Mengapa? Karena kebaikan-kebaikan mereka gugur seluruhnya dengan kesesatan mereka. Tapi berarti haulai al-ulama wal-masyayih wa minhum kibar. Dikatakan sa'afiqah la khaira fihim. Enggak ada kebaikan mereka. Ini mengerikan ya ikhwan. Ini berbahaya. Memecah belah barisan salafiyin. Memecah belah persatuan ahli sunnah. Persaudaraan ahli sunnah. Dan sangat disayangkan. Justru dia berkata tafarruq salafiyin lebih ahwan, lebih ringan daripada kita bergabung dengan mereka. Artinya lebih baik berpecah daripada bergabung dengan haula'i sa'afiqah. Lebih baik memisahkan diri, memecahkan diri. Itu barakallahu fikum kalau dianggap soafiqo ahlul bid'ah. Kalau bukan ahlul bid'ah, enggak seperti itu sikapnya. Kalau ahlul bid'ah, baru seperti itu. Kalau bukan, ya enggak mungkin perpecahan lebih dipilih. Kalau ahlul bid'ah, ma'ruf sejak dulu para ulama berkata, tinggalkan mereka, jauhi mereka, misalkan diri dari mereka, na'am. Tetapi kalau ahlus sunnah, tidak demikian. Mereka su'fuk, orang yang tidak punya modal. Bodoh, dungu. Taib, kalau bodoh, dungu, ya diajari. Lihat ucapan Syekh Al-Albani. Imma jahilun fayu'allam. Wa imma mubtadi'un fayuhadzar. Orang salah itu ada dua. Kalau tidak tahu, diberitahu. Kalau tidak mau, dihindari. Imma orang itu tidak mengerti, maka diajari. Atau dia mubtadi umbal, membela kesalahannya, maka dijauhi. Tapi su'afiqah, termasuk yang mana, wahai musafiqin? Termasuk yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Kalau yang pertama, alhamdulillah, setelah kalian beritahu, sudah taubat sekarang. Ketergelincirannya dicabut dan diperbaiki. Apalagi? Oh, tidak bisa. Kalau sudah salah, ya salah. Berarti bodoh, berarti dungu. Apakah semua orang yang tergelincir berarti dungu? Berarti bodoh? Berarti Imam Abu Ja'far At-Tahawi dungu, bodoh, buang kitabnya? Apakah berarti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dungu, bodoh, harus dibuang kitabnya? Karena beliau juga tergelincir. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah juga tergelincir. Membolehkan bersumpah, in sahha, kalau sahih riwayatnya, beliau membolehkan bersumpah dengan nama Nabi. Bagaimana? Akhwan fillah, na'azakumullah, ketergelinciran terjadi pada sekian para imam-imam. Ucapan keempat yang membuktikan keadaan bahwa mereka benar-benar mentabdi' para ulama. Ucapan Muhammad bin Hadi yang berikutnya. La tartabitu bihim wa la tasma'u lahum wa la tattasilu bihim wa la ta'khudhu min aqwalihim wa la tasiqu bihim fi naqlihim fa innahum wallahi syarr syarr 'alaykum uhadzirukum min dhalika kulli ma'syar al-ahibba fa innahu wallahi ma wara'ahum illa al-fitan. Saya terjemahkan. Katanya, jangan kalian terikat dengan mereka, jangan dengarkan mereka, jangan berhubungan dengan mereka, jangan ambil ilmu ucapan mereka, jangan kalian percaya dengan nukilan mereka. Demi Allah, mereka syar, syar, mereka jelek, mereka jelek. Aku peringatkan kalian dari mereka, masyarul ahibbah, sungguh demi Allah, tidak ada di belakang mereka kecuali fitnah. Tidak ada di belakang mereka kecuali fitnah. Enggak ada di belakang mereka para masyayikh kecuali fitnah. Wallahi, saya mendapatkan faedah dari Allah melalui kitab Salus Suyuf tulisan Syekh Abdullah Ad-Dhafiri 20 tahun yang lalu, dan saya ajarkan keliling dari Jogja, Semarang, Cirebon, Jakarta, kami ajarkan seluruhnya dan mereka semua yastafidun. Wa ma wara'ahum illa al-fitan? Apakah kemudian dikatakan tidak memiliki kecuali fitnah? Astagfirullah. Ini kebablasan. Barakallahu fiikum. Sekian belas tahun apa 20 tahun yang lalu kita sudah mengenal dan kita sudah menerima fawaid jammah. Banyak yang tadinya gelap jadi terang. Banyak yang tadinya masih merem jadi melek dengan buku beliau. Banyak yang tadinya tidak tahu tentang apa itu manhaj salaf menjadi tahu. Bahkan dalam buku Salus Suyuf dibongkar tentang penyimpangan sururiyin. Satu persatu sifat mereka dibongkar oleh beliau. Dibuktikan kalau mereka bukan salafiyin. Mereka ad'iyatus sunnah. Hanya pengaku-pengaku sunnah. Ikhwani fiddin a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih berlanjut ucapan dia. Fa innahum Man irtama ilaihim fi ahdanihim wastama'a ila kalamihim ahlakuhu walau kana kabiran fis sinni. Ingat-ingat ini ucapannya. Kira-kira siapa yang dibantah? Bahwasanya siapa yang bergabung dengan mereka, duduk di pangkuan mereka, mendengarkan ucapan mereka, niscaya akan dibinasakan oleh mereka walaupun tua umurnya. Na'udzubillah. Fatajid atharuhum zahiratan hatta fi ba'dil kibar. Kalian lihat pengaruh mereka tampak jelas walaupun pada kibarul ulama. Saya ulang yang terakhir. Bahwa pengaruh jelek mereka tampak jelas walaupun pada kibarul ulama. Siapa kira-kira kibar ulama yang dimaksud? Siapa kira-kira yang dimaksud? Kalau bukan Syekh Ubaid dan Syekh Rabi, hafizahum Allah, semoga Allah menjaga keduanya, wara'ahuma. Jahat. Mengerikan sekali kalimat yang seperti ini. Taib, gambaran yang seperti ini mengerikannya. Gambaran ahlul bidah atau bukan? Hah? Nah, sudah terlalu keras, dusta lagi. Apa terlalu kerasnya? Sampai berkata, tidak akan memahami kalimat sufuk sebagai tabdi' kecuali orang bodoh dan sahibu hawa. Ucapan saya gabungkan dengan ahlul bid'ah bukan bermakna tabdi', tidak memahami ucapan ini sebagai tabdi' kecuali orang jahil, orang bodoh atau sahibu hawa. Ternyata dia buktikan sendiri dengan ucapan-ucapan tadi. Bahkan kalau saya katakan ucapan ini gambaran yang lebih mengerikan daripada gambaran ahlul bid'ah. Iya Pak ya? Lebih mengerikan. Sampai dikatakan ma wara'ahum illal fitan. Bahkan dia katakan syar wala ya'ti syar illa minhum. Syar dan tidak ada syar kecuali datangnya dari mereka. Enggak ada syar dari hajuriyah, enggak ada syar dari sururiyah, enggak ada syar dari ahlul ahwa, enggak ada illa minhum. La ya'ti syar illa minhum. Mungkin kalau dikasih sama dengan tidak datang kejelekan kecuali dari mereka, berarti mereka sama dengan iblis. Sama kan? Dengan tokoh musafik yang di Indonesia. Dul Akmal. Sama. Iblis. Dikit-dikit. Iblis. Satu guru, satu ilmu. La ya'ti syar illa minhum. Saya tanya, siapa yang isinya hanya syar, tidak mengadakan kecuali syar, tidak memiliki kecuali syar? Siapa? Kalau bukan iblis. La'natullah alaih. Ikhwanudina azakumullah. La ya'ti syar illa minhum. Tidak datang kejelekan kecuali dari mereka. Masih ada ucapan berikutnya. Wa amma sa'afiqah fala wallahi wallahi la wallahi. Diulang tiga kali sumpahnya. Adapun sa'afiqah demi Allah, tidak demi Allah. La najtami' wa iyyahum abada. Kami enggak akan bergabung dengan mereka selama-lamanya. Hatta yatubu, sampai mereka mau bertaubat. Bukankah sikap ini sikap kepada ahlul bid'ah? Kita sering mendengar para ulama berkata, kita enggak akan bergabung dengan mereka sampai mereka taubat. Iya kan? Sering kita dengar ucapan para imam-imam ahlul sunnah. La tukallimhum hatta yatubu. Jangan ajak mereka bicara sampai bertaubat. Wallahi, kita bukan mereka, mereka bukan kita. Sampai bertaubat. Ini ahlul bid'ah. Masih ada yang keenam. Dia juga berkata, dengan doa, kejelekan. Yang saya sindir pada khutbah Jumat kemarin. Karena saya khawatir ada orang-orang yang tidak mengerti tentang urusan ini, maka saya kasih kaidahnya saja. Saya tidak sebutkan siapa yang mendoakan ahlu sunnah dengan doa kejelekan. Ya dia ini juga. Qala ghadiballahu alaihim, halla alaihim ghadabullah. Kemurkaan Allah atas mereka dan mereka layak dimurkai oleh Allah. Semoga kemurkaan Allah pada mereka. Astagfirullah, astagfirullah. Kepada ahlul bid'ah saja. Ketika kita mentahdir dengan sekeras-kerasnya, hati-hati dari mereka, jangan bicara pada mereka ila akhirih. Di kesendirian kita, kita berkata, ya Allah berilah petunjuk pada mereka, kembalikan mereka kepada sunnah, kembalikan mereka. Rahmat ya ikhwan. Dakwah ini harus dengan rahmat. Dengan kasih sayang. Kalau kita ikut cara-cara para musafiqin, niscaya akan terkikis sifat rahmat kita, habis. Tidak lagi punya kasih sayang, tidak lagi punya rahmat. Kalau membantah kebablasan, kalau mencap berlebihan, kalau mengucapkan doa, doa kejelekan. Ghadiballahu alaihim. Halla alaihim ghadaballah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini semua terekam dan tertulis. Rekamannya disebarkan oleh mereka sendiri. Artinya mereka tidak sembunyikan, mereka tahu itu. Yang ketujuh, dia juga berkata, innahum akhassu min hizbil ikhwanil muflisin atau ikhwanil muslimin. Mereka lebih jelek keadaannya daripada ikhwanul muslimin. Ikhwanul muslimin ahlul bid'ah. Kalau so'afiqah dikatakan lebih jelek dari IM, berarti lebih ahli bid'ah. Iya apa iya? Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, qala Arafat ibni Hasan ra'su syar, kepalanya kejelekan. Kira-kira kalau kepalanya mubtadi atau bukan mubtadi, ahli bid'ah atau bukan ahli bid'ah. Anehnya Muhammad bin Hadi yang dulu memberikan tazkiyah, Arafat min khiyari tullabina, Arafat itu dari antara murid kami yang terbaik. Beliau adalah orang yang dipuji oleh beliau dalam sekian kesempatan, bukan sekali. Apa yang berubah dari Arafat ibn al-Hasan al-Muhammadi hafizahullah? Apa yang berubah? Kalau pada Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Rabi sudah melihatnya dan berkata, taghayyara, dia telah berubah. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang kesembilan, Arafat Abdul Wahid Abdul Ilah Muhannad Abdul Mu'ti wa Bandar, haulai kulluhum syarr. Wama ja'ana syarr illa minhum, tidaklah datang kejelekan kecuali dari mereka. Haulai kulluhum syarr, mereka semuanya adalah syarr, dan tidak datang syarr kecuali dari mereka. Tidak datang kepada kami syarr kecuali dari mereka. Wa asyarruhum Arafat wa Bandar, dan yang paling jeleknya adalah Arafat wa Bandar. Kalau dikatakan maja anasyar illa minhum, berarti mereka sudah lebih dari ahlul hawa, ahlul bid'ah. Yang ke-10, dia berkata kepada orang yang bersamanya, tapi setelah melihat sekian bukti-bukti, sekian kejanggalan, sekian keanehan, mulai bergeser, membenarkan orang-orang yang dibantah oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Apa jawaban atau ucapan dia kepadanya? Sanara ya Aba Raihana, hal takhtaruna am takhtaru Arafat? Kami akan melihat wahai Aba Raihana Al-Ghirbani, engkau akan memilih kami atau memilih Arafat? Baik, apa namanya ini? Ikhwani ibn a'azakumullah, bara'ah tamah biasanya para imam imam ahlu sunnah kepada ahlul bid'ah, bukan kepada ahlul bid'ah, bukan kepada ahlu sunnah. Saya ulangi, bahwasanya kalimat bara'ah yang seperti ini tidak diucapkan oleh para imam imam ahlu sunnah kecuali terhadap ahlul bid'ah, bukan kepada ahlu sunnah. Walaupun ahlus sunnah itu mungkin ada kesalahan, ada ketergelinciran, walaupun selama dia masih memiliki prinsip-prinsip sunnah, tidak sampai berkata takhtaruna au takhtarum. Akhwani fi din, a'azakumullah. Kita akan lanjutkan pada ketergelinciran berikutnya, kesalahan-kesalahan berikutnya. Dan tadi baru 3 poin. Masih ada sekian belas poin. Mudah-mudahan cukup waktunya. Salah satu asrah, 13. Enam. Yang masing-masing poinnya bukan sembarang zallah. sudah sampai pada kesalahan fatal yang membutuhkan taubat dari dia. Yang kita tunggu taubatnya. Yang kita peringatkan seluruh salafiyin, ahli sunnah, agar jangan terbawa kesalahan beliau. Justru harapkan kepada Allah kalau beliau cepat berubah dan mencabut ucapannya dan bertaubat pada Allah SWT. Jangan justru taklid dan membelanya. Kalau kalian taklid dan membelanya berarti kalian jahat kepadanya. Justru yang baik kepadanya adalah yang menasehatinya, membantahnya, menegurnya. Seperti Syekh Rawi dan para masyayikh, termasuk Syekh Fawaz Al-Madkhali hafizahumullah ta'ala wara'ahum. Atafi bi hadzal qaul barakallahu fikum. Nuwasil ba'da salat adh-dhuhr insyaallah ta'ala. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.